Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Allah Azza wa Jal di dalam firman-Nya menyatakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fadala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya tunduk kepada Allah Azza wa Jal, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan menjadi seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, di mana masa berlalu begitu panjang atas mereka sehingga menyebabkan hati-hati mereka menjadi keras dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini merupakan peringatan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan akan keadaan hati-hati kita. Belumkah datang waktunya untuk kemudian kita menghadapkan hati-hati kita kepada Allah, mengkoreksi diri-diri kita, amalan-amalan kita. Sudahkah semuanya kita berikan kepada Allah Azza wa Jal, mengkoreksi keadaan daripada niat-niat kita? Karena sesungguhnya hati memiliki peranan terbesar akan segala macam yang dilakukan oleh anggota badan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi la mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwasannya di dalam jasad kita ini, di dalam badan kita ini terdapat sekerat daging. Apabila baik sekerat daging tersebut, maka akan baik pula seluruh daripada anggota badan kita. Dan apabila rusak, maka akan rusak pula seluruh daripada aktivitas anggota badan kita. Dan ketahuilah bahwasannya bagian tubuh kita yang hanya sekerat tadi, yang menjadi penentu seluruh daripada baik dan buruknya aktivitas kita, perbuatan kita, amalan kita, itu adalah al-qalb, hati kita. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang seseorang dari wajahnya, dari penampilan fisiknya, akan tetapi Allah memandang dari hatinya. Maka sepantasnya bagi kita untuk memperhatikan tempat jatuhnya pandangan Allah terhadap diri-diri kita. Innallaha la yandur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yandur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa-rupa kalian, jasad-jasad fisik kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati-hati kalian. Kebanyakan manusia justru mereka memperbaiki penampilannya secara zahir, tetapi tidak mempedulikan penampilan mereka secara batin. Padahal manusia, dia disebut sebagai manusia bukan karena semata penampilan zahirnya. Kalau dari sisi kekuatan, maka makhluk-makhluk Allah yang lain banyak yang lebih kuat daripada manusia. Banyak yang lebih besar daripada manusia. Karena memang bukan dari sisi itu kemudian manusia termuliakan di sisi Allah Azza wa Jal. Maka sepantasnya bagi kita ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, memperhatikan benar-benar keadaan daripada hati-hati kita. Jangan sampai hati-hati tersebut menjadi hati-hati yang beku, yang kaku, yang keras seperti batu. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Jangan kalian seperti orang-orang ahlul kitab sebelum kalian. Di saat telah berlalu masa yang panjang, hati-hati mereka pun kemudian menjadi keras. Allah menyatakan dan mengibaratkan kerasnya batu mereka seperti hijarah. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati-hati mereka menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan kerasnya hati-hati mereka seperti batu, yang kata Ibn Abbas, alladhi la ilaj li liniha. Di mana batu tidak ada jalan untuk kemudian melelehkannya, yang bisa hanyalah menghancurkannya. Tidak ada jalan untuk kemudian menjadi lembut kembali. Batu, kalau besi mungkin masih bisa dilelehkan, bisa dilembutkan, tetapi batu bisanya dihancurkan. Tidak ada jalan bagi mereka untuk kembali kepada jalan hidayah. Na'udzubillah. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Kerasnya tersebut seperti batu. Na'udzubillah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, sepantasnya bagi kita memperhatikan perkara-perkara apa saja yang akan bisa menjadi penyebab qaswatul qalb, menjadi penyebab kerasnya hati-hati kita. Agar kita waspada, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara tersebut. Perkara yang pertama yang akan menyebabkan daripada kerasnya batu, kerasnya hati-hati kita seperti batu, adalah al-i'rab an dzikrillah, berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari peringatan-peringatan Allah Azza wa Jal, berpaling daripada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikrullah, tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini perkara yang sangat cepat membawa kepada qaswatul qalb, yang membawa kepada Bani Israel kehancuran mereka. Di saat tala alaihimul amad, kata Ibn Abbas, ba'udat anil maw'idah, mereka jauh daripada nasihat-nasihat, menyebabkan mereka keras hatinya. Allah Azza wa Jal menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka baginya penghidupan dunia yang sempit. مَعِيشَةً ضَنْكًا, penghidupan yang sempit di dunianya dan di alam barzakhnya. Adapun di hari kiamat nanti, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Orang-orang yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Mu'rid itu bukan mu'tarid, ya. Mu'rid artinya berpaling saja, dia tidak menggubris, tidak mau tahu, tidak menolak, tetapi juga tidak menerima. Tidak membenarkan, tetapi juga tidak mendustakan. Ini namanya mu'rid, berpaling. Dia tersibukkan dengan dunianya, aktivitas dunianya. Padahal bukan untuk itu dia dicipta. Dia dicipta untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah tentukan dan Allah berikan kepada dia segala fasilitas kehidupan di dunia. Untuk apa? Untuk dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Rizki dia ditanggung oleh Allah Azza wa Jal. Apakah kemudian kita rela menjadi budak-budak dunia? Ta'isa abdud dinar wa dirham wal khamisah. Sungguh celaka orang-orang yang diperbudak oleh dinar dan dirham, diperbudak oleh khamisah, kain-kain sutra. Taisa wa antakasa wa idza syika fa antakasa. Rasulullah menyatakan sungguh celaka dia dan binasa, merugi dia. Dan di saat dia hanya sekedar tertusuk duri saja, dia tidak sanggup untuk mencabutnya. Musibah. Maka sepantasnya bagi kita, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, agar senantiasa berusaha untuk bisa menghidupkan hati-hati kita, menghidupkannya dengan mempelajari agama. Hanya dengan itu hati akan bisa hidup. Tadzakaru ya ahlal hadis fa inna mudzakara hayatul lakum. Senantiasa kalian mudzakarah, murojaah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan Allah. Karena dengan mudzakarah tersebut hati akan hidup. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan-peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ingatkan. Mungkin apa yang disampaikan di sini kita tidak merasa asing. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya sudah setiap saat, setiap waktu kita mendengar. Tetapi orang-orang yang beriman, setiap kali dan setiap saat dia mendengar hadis ataupun ayat, yang mengingatkan dia pasti akan bermanfaat. Pasti akan bermanfaat. Ya. Al-Quran tidak berubah, 30 juz. Tetapi setiap kita membacanya, ya, setiap kita mendengar orang yang membacanya, hati kita tergetar. Itu keadaan orang-orang yang beriman. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bisa diingatkan, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana. Dan dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Itu keadaan orang-orang yang beriman. Maka betapa sangat butuhnya kita terhadap peringatan-peringatan seperti ini. Ini yang pertama. Penyebab qaswatul qalb, jauhnya dari mau'idhah, jauhnya seseorang dari peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita berada di satu masa di mana kita menyesali usia kita, waktu kita. Di saat kita berada di hadapan Allah azza wa jal, mendapatkan apa yang kita lakukan, mendapatkan balasan dari apa yang kita kerjakan di dunia, di mana di saat itu sudah tidak lagi ada alasan-alasan bagi kita. Di saat berhujjah, saya tidak mengetahuinya ya Allah. Maka sangat mudah untuk Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, bukankah telah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Bukankah telah ada para da'i-da'i ilallah? Para penyeru-penyeru mengajak kepada dinullah. Kalian tulikan telinga kalian, butakan mata kalian. Fal yauma tunsa. Maka pada hari ini, kalian pun dilupakan. Allah menyatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, fakadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, penyeru-penyeru kami. Tetapi kalian tidak menggubrisnya. Kalian buta tulikan mata dan telinga kalian. Maka pada hari ini pun kalian tidak digubris. Kalian dilupakan. Nas'allah salama wal afiyah. Ikhwan fi din azzaakumullah. Perkara yang kedua yang juga akan sangat cepat membawa kepada qaswatul qalb adalah menelantarkan kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jal. Menelantarkan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah. Terutama adalah as-salah. Orang yang meninggalkan salat, maka dia akan sangat cepat keras hatinya. Membeku seperti batu. Dosa yang disepakati oleh seluruh para ulama, meninggalkan satu sholat itu lebih berat dosanya daripada membunuh jiwa. Lebih berat dosanya daripada membunuh jiwa. Minum khamr, berjudi, berzina, lebih berat daripada itu semua. Sedangkan seseorang yang begitu sangat enteng, sangat ringan dia meninggalkan sholat. Seperti tidak ada beban bagi dia. Seruan dari para muadzin yang dikumandangkan di masjid-masjid Allah, itu adalah seruan Allah Azza wa Jal. Mengajak kita untuk sesuatu yang akan membawa kepada kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Kewajiban salat merupakan kewajiban yang Allah Azza wa Jal perintahkan secara langsung, tidak melalui perantara. Allah angkat Rasulnya sampai Sidratul Muntaha. Kita semua mengenal kisahnya, Isra Mi'raj. Ini kewajiban salat. menunjukkan bahwasanya ibadah salat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah Azza wa Jal mengangkat Rasulnya sampai Sidratul Muntaha, dan Allah langsung yang menyampaikannya kepada Rasul tidak melewati Jibril. Langsung. 50 waktu salat dalam sehari semalam. Pada awal kali diwajibkannya. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbolak-balik antara beliau dengan Nabi Musa. Tempat beliau di sisi Sidratul Muntaha di hadapan Allah Azza wa Jal dengan Nabi Musa. Sampai kemudian menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Sesuatu yang sangat diringankan oleh Allah Azza wa Jal. 5 waktu dalam pelaksanaan, tetapi 50 dalam timbangan dan amalan. Tercatat 50 kali waktu sholat. Dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal 10 kali lipatnya. As-shalah imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqama faqad aqama ad-din. Barang siapa yang menegakkannya, berarti dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Dan orang yang meninggalkannya berarti dia telah meruntuhkan agama dalam dirinya. Orang yang tidak sholat sama sekali, bagaimana dikatakan dia seorang muslim? Meninggalkan sholat sama sekali. Rasulullah SAW menyatakan, Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, munafiqin, adalah sholat. Barang siapa meninggalkan, berarti dia munafik. Mengatakan dirinya muslim, tetapi tidak pernah sholat sama sekali. Munafik. Sungguh dia telah kafir. Karena meninggalkan sholat secara mutlak. Adapun jika terkadang melaksanakan, terkadang tidak, maka dalam keadaan seperti ini khilaf di kalangan para ulama, apakah dikafirkan ataukah tidak. Jumhurul ulama, dan ini pendapat yang rajih, tidak dikafirkan. Ada di sana hadis Ubadah bin Samit. Bahwasannya barang siapa yang menjalankannya sesuai dengan sempurna rukun-rukun syarat-syaratnya, dan tidak ada yang tertinggalkan darinya, maka dia ada janji dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang melakukannya, terkadang melakukan dan terkadang meninggalkan, ya, lubang-lubang dalam sholatnya, maka itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya'a azzaba wa insya'a afa'an. Kalau Allah kehendaki, Allah akan mengadzabnya sesuai dengan dosanya, dan kalau Allah kehendaki, Allah memaafkannya. Ikhwan fiddin azzakumullah, ini adalah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Demikian pula kewajiban yang lain, kewajiban puasa di saat datang bulan Ramadan. Demikian pula kewajiban zakat bagi aghnia, orang-orang yang kaya, memiliki harta. Juga kewajiban ibadatul hajj bagi mereka. Maka kewajiban-kewajiban ini jangan sampai ditelantarkan. Jangan sampai. Karena hal tersebut akan membawa kepada qaswatul qalb. Membawa kepada kerasnya hati dan kebinasaan. Kemudian perkara yang ketiga, yang juga akan membawa dampak qaswatul qalb, adalah fi'lul ma'asi. Melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Allah Azza wa Jal menyatakan, kalla bal rana ala qulubihim. Tidak, bahkan terdapat rana pada hati-hati mereka. Makanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ron adalah titik hitam yang menutupi hati, yang menyebabkan kerasnya hati tersebut. Kalla bal ron ala qulubihim makanu yaksibun. disebabkan karena apa yang mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri 'udan 'udan. Hati-hati manusia, dipaparkan kepadanya fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, seperti tikar, sehelai demi sehelai. Fa'ayu qalbin asrobaha nukitat fihi nuktatun fauda. Maka hati mana saja yang kemudian menyerapnya, menyerap fitnah-fitnah tersebut, menelannya, meneguknya, maka tertitik pada hatinya satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan hati mana saja yang kemudian mengingkarinya, maka akan tertitik padanya satu titik putih. Hatta tasira ala qalbain, hingga menjadi dua hati. Qalbun aswad kalkuzi mujakhiyah. Qalbun aswad murbada kalkuzi mujakhiyah. Yang pertama, hati yang hitam pekat seperti cangkir yang terbalik. Warnanya hitam terbalik. Artinya sudah tidak bisa lagi masuk padanya hidayah. Kalau hidayah itu diibaratkan adalah air, maka bagaimana air bisa tertampung pada cangkir yang terbalik? Sebesar apapun air yang ditumpahkan, tidak akan masuk sedikit pun dalam hatinya. Tidak berguna padanya nasihat demi nasihat. Kenapa? Karena begitu sangat banyak titik-titik hitam dalam hatinya tersebut. Keras hatinya, membeku dan membatu. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Dia tidak mengenal mana yang ma'ruf dan tidak mengingkari mana yang mungkar. Sibul bahaim, ya, seperti binatang kehidupannya, tidak kenal halal haram, apa saja diterjangnya. Yang penting dirinya senang, yang penting dirinya suka. Na'udzubillah, ini hati yang telah terpenuhi titik-titik hitam karena maksiat demi maksiat. Dan penyebabnya sebetulnya tidak hanya maksiat. Sebab hati menjadi hitam pekat, maksiat ini yang pertama. Yang kedua adalah syubhat. Jadi ada dua penyakit. Penyakit pertama adalah penyakit syahwat, melampiaskan nafsu. Penyakit yang kedua namanya syubhat, kerancuan-kerancuan dalam agama. Bahkan perkara yang kedua ini jauh lebih berat daripada perkara yang pertama. Perkara yang kedua, syubhat, kerancuan dalam memahami agama, ini perkara yang lebih berat. Bahayanya lebih besar daripada bahaya syahwat. Orang yang menjalankan perbuatan maksiat, dia tahu dia sedang berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat dosa. Sehingga sangat diharapkan dia akan rujuk dan bertaubat. Tetapi orang yang melakukan sesuatu, dia meyakini sesuatu tersebut sebagai kebaikan, bagaimana dia akan bisa bertaubat? Disebabkan karena salah dalam menjalankan agama, salah dalam memahami agama, maka perkaranya jauh lebih berat. Sulit untuk diharapkan tobat dari orang-orang seperti ini. Akan tetapi dengan kemaksiatan, bukan berarti kemaksiatan itu perkara yang ringan. Kemaksiatan demi kemaksiatan tersebut kalau sudah menguasai hatinya dan menjadi candu pada dirinya, maka sulit sekali bagi dia untuk lepas darinya. Dan kalau dia kemudian sampai pada taraf putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal, merasa dirinya sebagai orang yang jelek, jahat, tidak pantas untuk mendapatkan ampunan Allah, kemudian dia pun nekat berbuat melampaui batas. Maka perkara ini bukan perkara yang sepele. Bisa sampai pada taraf menyebabkan mati hatinya. Hati ada tiga keadaan, ya. Hati ada tiga keadaan. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat, dan itu adalah hati orang-orang yang beriman, yang kembali kepada Allah dan bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Azza wa Jal. Dia akan mendapatkan qalbun salim. Yauma la tanfa'u. Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Yang kedua adalah qalbun mariyub, hati yang sakit. Dan ini adalah hatinya mayoritas keadaan umat manusia, kaum muslimin. Keumumannya mereka berada dalam kondisi hati yang sakit. Seorang muslim di saat dia melakukan perbuatan maksiat, maka terdapat di dalam hatinya penyesalan. Itu pasti. Ya. Sakit hatinya. Seperti fisik kita ini, di saat tergores, karena kita masih hidup, maka kita merasakan sakitnya. Semakin berat penyakit yang mengena pada kita, maka semakin kita tersiksa. Demikian pula hati orang-orang yang beriman, di saat dia hati tersebut tergores oleh maksiat, maka hati tersebut akan bergejolak. Merasa dia, ini saya berbuat maksiat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Menyesal dia. Setiap kali terjatuh dalam maksiat lagi, dia ingat Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar dia. Rujuk kembali. Dan ini keadaan mayoritas manusia. Orang-orang yang beriman. Yang setiap kali berbuat dosa, dia masih merasa bahwa ini adalah perbuatan-perbuatan dosa. Adapun yang ketiga adalah qalbun mayyit. Hati yang sudah mati. Sudah tidak lagi merasa sakit dengan maksiat. Seperti badan yang mati, walaupun dicincang sekalipun dia tidak akan bergerak. Demikian pula halnya hati. Di saat dia menjadi hati yang mati, berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan tidak ada efeknya pada dirinya. Maka kita melihat dan mengintrospeksi, mengkoreksi diri-diri kita. Apakah kita masih ada rasa penyesalan, rasa sakit di saat melakukan perbuatan maksiat? Dan hati yang mati di sini, di samping dia tidak lagi mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, lebih daripada itu, dia menjadikan perkara yang ma'ruf sebagai perkara yang mungkar, dan perkara yang mungkar justru dikatakan sebagai perkara yang ma'ruf. Ya. Terbalik cara berpikirnya, cara pandangnya. Na'udzubillah. Dan ini musibah yang paling berat, petaka yang paling besar. Fanas Allah salamah wal afiyah. Kemudian di antara perkara yang akan membawa kepada qaswatul qalb adalah mujaharah. Terang-terangan di dalam berbuat maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Juga beliau menyatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku ini akan dimaafkan. Ya. Mendapatkan pemaafan dari Allah kecuali orang-orang yang mujahirin, terang-terangan dalam berbuat maksiat. Seorang mukmin di saat dia melakukan satu maksiat, maka dia tidak ingin untuk dilihat oleh saudaranya. Tetapi di saat dia telah terang-terangan melakukannya, na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwa dirinya tidak merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mempertontonkan dan merasa bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya. Terlebih jika dia laksanakan kemaksiatan tersebut secara kolektif bersama dengan yang lainnya, berkelompok. Dan bahkan terdapat ancaman khusus bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara berjamaah. Walaupun dia sembunyi-sembunyi melakukannya, tapi dia melakukannya secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tsauban yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah bersabda, "La'lamanna aqwaman min ummati yatuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibatiha mahbidan fayaj'aluha Allah ba'an mansura." Benar-benar aku tahu dari umatku ini beberapa kaum, orang-orang yang mereka datang pada hari kiamat membawa hasanat, membawa kebaikan-kebaikan, bukan kecil, kebaikan-kebaikan yang besar seperti gunung-gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah jadikan hasanat tersebut seperti debu-debu yang berhamburan. Maka Fauban menyatakan, "Ya Rasulullah sifhum lana, jallihim alaina, li'alla nakuna minhum." Ya Rasul, jelaskan kepada kami ciri-ciri orang-orang tersebut. Jangan sampai kami menjadi seperti mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hum min jildatikum." Mereka adalah dari jenis kalian, orang-orang yang beriman. Ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka pun beribadah di malam hari seperti kalian beribadah kepada Allah. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Hanya saja mereka-mereka ini adalah orang-orang yang di saat mereka berkesendirian dalam perbuatan-perbuatan maksiat, keharaman-keharaman Allah, mereka pun menerjangnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini juga merupakan ancaman yang besar bagi para pelaku maksiat secara kolektif. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, di antara perkara yang juga akan membawa kepada qaswatul qalb adalah aklul haram, makan makanan-makanan yang haram. Ini juga termasuk daripada perkara yang akan membawa kepada qaswatul qalb, kerasnya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang cukup panjang, ya. Beliau menyebutkan tentang seorang lelaki, ya. Ar-rajul yutilu safar, telah panjang safar, ya. Melakukan perjalanan yang jauh. As'af akbar, rambutnya kusut, acak-acakan, pakaiannya berdebu. Ya muddu yadai ila sama. Dia bentangkan tangannya ke arah langit, memohon kepada Allah, ya Rabbi, berdoa. Dengan menyebut sifat daripada sifat-sifat Allah, rububiyah Allah. wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram, fa anna yustajabulah. Dalam keadaan makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakainya juga haram, maka dari sisi mana akan dikabulkan? Jadi ini juga merupakan petaka yang besar. Kita lihat apa yang masuk ke dalam perut-perut kita, apa yang kita pakai, baik pakaian ataupun kendaraan ataupun rumah tinggal dan semisalnya, karena itu akan membawa kepada pengaruh-pengaruh yang sangat negatif terhadap kehidupan kita, ma'isyah kita, pekerjaan kita. Sudahkah pekerjaan tersebut benar-benar halal kita mendapatkannya? Kemudian setelah berada di tangan kita rezeki tersebut, apakah kita alokasikannya kepada perkara-perkara yang halal, yang baik, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, ataukah tidak? Ini juga merupakan asbab yang besar yang akan mempengaruhi daripada keadaan hati seseorang. Masih banyak tentunya perkara-perkara yang lain yang menjadi asbab qaswatul qalb. Dan semoga pada kesempatan-kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu untuk bisa mengkajinya. Dan tentunya ana wasiatkan kepada diri ana pribadi yang pertama, kepada juga kepada ikhwah semuanya, untuk tafaqquh fi dinillah, untuk mempelajari agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Maka kita berusaha agar menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah dengannya kebaikan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita pelajari agama, tafaqquh fi dinillah. Jangan sampai kita ridho bil jahl, ridho dengan kebodohan, karena itu musibah. Terkhusus dan terlebih lagi para pemuda yang masih panjang masanya. Pelajari agama dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia wal akhirah. Itu adalah kunci daripada keselamatan. Seseorang mungkin dia telah melihat dan mengetahui kunci-kunci daripada keselamatan, tetapi kalau dia tidak menempuhnya, maka dia pun bukan termasuk orang-orang yang selamat. Malam yadzuk, barang siapa yang tidak merasakan zullat ta'allumi sa'atan, berat, susah, sengsaranya mempelajari ilmu sesaat, tajarra zullal jahli tula hayatihi, maka dia akan meneguk hina dan rendahnya kebodohan sepanjang hayatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.